السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، جماعة سكين رحمكم الله، kita akan membahas insyaAllah kitab الدعوة الدواء كرياء ابن قيم الجوزية atau kitab الجواب الشافي لمن سأل عن الدواء الشافي، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي كرياء ابن قيم الجوزية بإذن الله تعالى. Pembahasan tentang masalah dosa-dosa, ada beberapa athar yang secara sanad diperbincangkan oleh ulama dan dipermasalahkan oleh sebagiannya. Namun di sini Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkannya di kitab ini disebabkan adanya faedah yang bisa kita gapai biiznillah ta'ala. Dikatakan oleh beliau, wa fil musnadi wa sunani min hadith Amr bin Murrah an Salim bin Abil Ja'ad, disebutkan dalam kitab al-musnad yaitu Musnad Imam Ahmad dan Sunan, dan beberapa kitab Sunan seperti Sunan Tirmidhi, Sunan An-Nasai, Sunan Abu Dawud, Sunan Ibn Majah. Dari Amr bin Murrah, dari Salim bin Abil Ja'ad, dari Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud, dari ayahnya yaitu Abdullah bin Mas'ud atau disebut Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, inna man kana qablakum kana idza 'amila 'amilu fihim bil khathiah ja'ahu an-nahi ta'dhira. Sesungguhnya pernah terjadi pada orang-orang sebelum kalian, ketika apabila ada di antara mereka yang berbuat dosa, maka datanglah orang yang melarang itu sekadarnya. Biasanya dulu kalau ada yang berbuat dosa, maka segera Allah Ta'ala datangkan orang untuk memberi nasihat, melarangnya. فَإِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِي جَالَسَهُ وَوَاكَلَهُ وَشَارَبَهُ كَأَنَّهُ لَمْ يَرَهُ عَلَى خَطِيَةٍ بِالْأَمْسِ. Keesokan harinya orang yang melarang tadi duduk-duduk bersama orang yang melakukan dosa serta menemaninya makan dan minum seolah-olah kemarin dia tidak melihatnya melakukan dosa. Ya. Jadi orang yang berbuat dosa itu ya udah normal besoknya. Ya. Kemudian kata di sini disebutkan, walaupun hadis ini hadis yang sanadnya dipermasalahkan. Ya. فَلَمَّا رَأَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ذَلِكَ مِنْهُمْ ضَرَبَ بِقُلُوبِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ. Ketika melihat hal itu terjadi pada sebagian mereka, Allah Ta'ala pun membenturkan hati sebagiannya atas sebagian yang lain. ثُمَّ لَعَنَهُمْ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِمْ دَاوُودَ وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ. Kemudian Allah Azza wa Jalla melaknat mereka melalui lisan nabinya yaitu Daud, Nabi Daud alaihissalam, dan juga setelahnya suatu saat yaitu Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Ini berarti terjadi pada kalangan Bani Israel, nanti akan saya jelaskan. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Hal itu dengan sebab apa? Dikarenakan maksiat dan sikap mereka yang melampaui batas. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhawunna 'anil munkari wa la ta'khudunna 'ala yadis safih wa la ta'turunnahu 'alal haqqi atra. Demi zat yang jiwa Nabi Muhammad berada di tangannya, itu demi Allah, hendaklah kalian benar-benar menyuruh berbuat kebaikan, wahai umat, menyuruh berbuat baik, la ta'murunna bil ma'ruf, hendaklah kalian menyuruh kepada kebaikan, wala tanhawunna 'anil munkar, hendaklah kalian semua mencegah kemunkaran, wala ta'khudunna 'ala yadis safih, dan hendaklah kalian memegang tangan orang yang bodoh, wala ta'turunnahu 'alal haqqi atra, sambil kemudian menuntun orang-orang bodoh ini kepada kebenaran. Kalau tidak, aw la yadribannallahu biqulubi ba'dikum 'ala ba'd. Jika tidak demikian, maka Allah akan membenturkan kalbu, membenturkan hati sebagian kalian atas sebagian yang lain. Thumma layal'anakum kama la'anahum. Kemudian Allah akan melaknat kalian sebagaimana Allah telah melaknat mereka, itu orang-orang Bani Israel. Apa yang bisa kita dapatkan? Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan tentang Bani Israel, dan bagaimana kok mereka bisa dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla, itu disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di surat Al-Maidah. Di surat Al-Maidah ayat ke-79 atau sebelumnya 78. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israila 'ala lisani Dawuda wa Isa ibn Maryam, dzalika bima 'asaw wa kanu ya'talun. Orang-orang yang kafir dari kalangan Bani Israel. Bani Israel ini enggak mesti kafir, ada yang kafir, ada yang beriman. Tapi yang kafir ini mereka kena laknat melalui lisan Nabi Daud alaihissalam. Ya, Nabi Daud alaihissalam itu zaman yang lampau sebelum Nabi Isa. Nabi Daud ini bapaknya Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka Allah melaknat Bani yang kafir dari Bani Israel disampaikan melalui lisan Nabi Daud alaihissalam, dan sampai fase terakhir Bani Israel yaitu di zaman Nabi Isa alaihissalam juga Bani Israel yang kafirnya itu terkena laknat oleh Allah, dilaknat oleh Allah azza wajalla. Apa sebabnya? Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Pertama, mereka dengan sebab pertama bima 'asaw, karena mereka bermaksiat. Baik, apakah bermaksiat langsung dapat laknat? Enggak semua maksiat langsung dapat laknat. Ya, enggak semua maksiat dapat laknat. Tapi ada tambahan yang kedua, kanu ya'tadun, melampaui batas. Bukan kemaksiatan yang mungkin wajar manusia itu punya dosa atau kesalahan, tetapi sampai level kedua, kemaksiatannya itu melampaui batas. Mulai ini menuju ke apa? Menuju ke laknat. Ditambahkan di ayat berikutnya, kanu la yatanahawna ammun karin fa'aluh. Mereka tidak saling melarang terhadap kemungkaran yang mereka lakukan sesama mereka. Mereka lakukan biasa, mereka enggak saling melarang. Tidak ada nahi munkar antar mereka. Maka tiga kriteria ini yang menyebabkan mereka dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla melalui lisan Nabi mereka. Labisa ma kanu yaf'alun, betapa buruknya yang mereka lakukan. Jadi tiga kriteria itu. Kalau misalnya masyarakat sudah sampai level, okay, baru level bermaksiat, itu umum manusia itu ada kesalahannya, itu pasti. Kemudian, tapi kemudian melampaui batas, ada sisi tughyan, melampaui batas dari segi maksiat tersebut, terus menerus ini mulai menuju kehancuran ini. Dan ditambah kemudian tidak ada di antara mereka yang saling mengingatkan satu sama lain, maka khalas, ini masyarakat yang terlaknat. Jadi ini adalah kebiasaannya orang-orang yang kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Maka eksistensi orang yang amar ma'ruf nahi munkar itu perlu sekali, walaupun dimusuhi oleh banyak masyarakat, walaupun dicurigai, diintimidasi, dilabeli macam-macam, tapi keberadaan mereka itu membalance dan menstabilkan kehidupan sebenarnya. Iya. Makanya pada beberapa hadis dan istinbat ulama terhadap hadis tersebut, yang menunjukkan akan dilarangnya kita hijrah ke kampung setelah sebelumnya di kota, yang di kota itu banyak ahlul ilm, ulama atau orang berilmu atau majlis ilmu banyak, tapi kemudian malah pindah ke kampung, entah karena urusan bisnis lah, entah karena pengen nyari ketenangan versi dia, yang mana semua itu tidak masuk ke dalam maslahat keagamaannya, malah justru membuat dia itu jauh dari agama Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana keadaan banyak dari desa, sebagaimana keadaan banyak dari desa, ya, sebagian atau banyak dari desa, khususnya Pulau Jawa lah, kita tidak bicara pulau lain. Kalau kita misal ke kampung halaman orang tua kita dulu atau kampung halaman sebagian dari jemaah misalnya, kita dapatkan untuk menghadirkan majlis ta'lim seperti ini yang full, yang murni ilmu, itu sulit, sangat sulit. Itu yang orang tuanya sekarang, kecuali kalau misalnya mungkin ada nasi berkat, ada iming-iming baru bisa, dan itu pun belum lagi mukaddimah, tahlilan dan semisalnya, yang itu menyita waktu yang cukup banyak sehingga materi kajiannya dan ilmunya tersampaikan hanya sedikit. Ya, itu yang orang tua yang agak susah ngumpulin, kecuali ada iming-iming. Nah, sekarang yang muda tidak ada generatornya, tidak ada motornya. Maka kalau misalnya hijrah ke tempat itu dengan alasan cuma pengen cari ketenangan, maka ini menjauh dari agama sebenarnya. Sementara kalau misalnya di Bekasi memang ramai, memang macet, memang burden of life-nya cukup berat ya, beban hidupnya, cost of living-nya juga lumayan tinggi. Tetapi apalah arti itu semua jika memang kita dapatkan agama di sini? Afdal, ya. Makanya ada larangan dalam hadis yang ada, tidak hafal hadisnya, tetapi memang ada larangan seperti itu. Kecuali mungkin memang hajat yang sangat penting seperti orang tua di kampung membutuhkan perawatan. Nah ini afdal. Ini ada maslahat mungkin, ada maslahat yang lebih diutamakan mungkin. Tapi kalau bu, hanya cari ketenangan di desa, pengen mandi di sungai, ya Allah, insya Allah mandi di sungai akhirat, insya Allah di surga, itu lebih afdal. Ya, kita cari agama di sisa akhir waktu kehidupan kita. Di pedesaan maksiat, ya, enggak seperti dulu. Dulu orang-orang polos, sekarang sudah mengetahui internet, maksiat anak muda, na'udzubillah mitarik, banyak, mulai banyak. Ya, belum lagi mereka banyak yang merengek pada orang tua mereka untuk beli motor. Ya, kadang-kadang ngerengeknya itu lebih dari anak kota. Sampai ada yang jual sawahnya demi beri motor anaknya. Ada seperti itu, mulai banyak. Mungkin bagi mereka kebutuhan, tapi ternyata yang dibeli motornya motor-motor yang membuat gengsinya tinggi. Ya, kemudian juga berlebihan. Dan kita lihat sendiri di daerah-daerah, ya, kemudian anak-anak mudanya ngumpul bareng, ngomong pun ya masih ngomong tetap bahasa kasar versi daerah itu, gak ada isinya juga, sholat juga belum tentu, padahal dulu waktu kecil tadarusan sama teman-temannya itu, tapi ketika remaja sudah hilang semua itu. Dan mereka la ila kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu, mereka tidak nahi munkar, boro-boro nahi munkar, tahu itu kemunkaran aja belum tentu gitu loh. Jadi jauh dari ilmu, jauh dari agama Allah Azza wa Jalla. Enggak ada majlis ta'lim, enggak ada yang ingetin. Dan kalau ada yang ingetin, itu langsung dituding, ini orang mana, ternyata bukan orang sini, langsung dituding macam-macam oleh mereka. Maka wajar kalau sekarang kita lihat bencana, musibah, banjir, ini itu. Banyak di desa yang itu, dulu tidak ada hal seperti itu di desa-desa. Sekarang kok merambah desa, bahkan yang di kota yang kita lihat misalnya kemaksiatan di mana-mana, tapi kok di kota kok seperti tidak ada apa, enggak seperti itu gitu loh, enggak dapat banjir, ya kalaupun banjir, banjir biasa, enggak sampai melenyapkan banyak harta, kok malah kota lebih aman ya. Ya karena di kota ini ada balancernya. Apa balancernya itu? Orang-orang yang amar ma'ruf nahi munkar, dan adanya majlis ta'lim di masjid-masjid. Bisa kita lihat di masjid ini, dekat sini ada majlis ta'lim juga, ada yang mana okelah, tidak semuanya sempurna, tapi setidaknya orang-orang datang, mereka mendapatkan faedah dan ilmu. Enggak semuanya sempurna mungkin, ya mungkin ada sebagiannya, mungkin ada kebidaahannya, tapi ala kulli hal adalah peringatan di sini. Ada dakwah di sini yang hidup. Nah, Apa faedah lainnya yang bisa kita lihat di sini? Yaitu orang yang melarang, ini kan tadi kita kan sesungguhnya pernah terjadi dulu di zaman Bani Israel, orang-orang sebelum kalian, yakni jika ada di antara mereka berbuat dosa, maka akan Allah jadikan ada di antara temannya yang datang untuk melarangnya, jangan kamu kayak gini. Tapi akhirnya keesokan harinya yang melarang itu nyerah gitu loh. Ya udahlah ya ikut. Akhirnya ikutan. Minimal walaupun gak ikutan bermaksiatnya, minimal tetap bareng dengan mereka dan tidak ada pengingkaran sama sekali di situ. Diam aja, ya biarin aja. Begitu larut akhirnya kemudian mereka apa? Mendapatkan laknat karena hal tersebut. Nah, ini juga dikhawatirkan, bukan berarti tadi saya sebutkan di kota lebih aman, kemudian gak apa-apalah udah biarin maksiat. Ya gak juga. Ya. Sekarang kalau misalnya di RT kita atau RW kita ada dangdut koplo misalnya, konser ya. Ada yang hajatan bawa tukang dangdutnya, ini yang susah. Ya kan? Kemudian hajatan nikahan, tapi yang di ini bidu wanita yang ya mengumbar hal seperti itu. Ya. Yang nonton sebagainya anak-anak. Ada yang ini enggak? Ada yang nasihatin enggak? Enggak ada. Nah, udah gitu dijaga oleh tentara pula atau polisi. Mau nasihatin gimana sok? Pak Haji datang nasihatin, enggak. Malah justru ada sebagian Pak Haji yang malah ikutan saweran. Ini gimana? Kan repot kayak gini. Malah justru orang yang diharapkan bisa amar ma'ruf nahi munkar, malah justru ikutan. Lah ini yang kayak gini nih, bekal-bekalnya kanu la yatanahuna 'an munkarin fa'alu. Yaitu enggak nahi munkar, yang itu akan dikhawatirkan masyarakat itu mendapatkan laknat dari Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian disebutkan dalam riwayat Ibnu Abi Dunya dari Ibrahim bin Amr As-Sanani, beliau mengatakan, dan ini juga termasuk riwayat Israiliyat sehingga tidak kita amini 100%, tidak pula kita dustakan. Auhallahu ila Yusha bin Nun inni muhlikun min qaumika 40 alfan min khiyarihim. Allah memberi wahyu kepada Yusha bin Nun, yaitu kata Allah kepadanya, ini orang Israiliyat sekali lagi, sungguh aku membinasakan 40 ribu orang baik dan 60 ribu orang jahat dari kaummu, kata Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Yusha. Aku akan membinasakan 40 ribu orang baik dan 60 ribu orang jahat dari kaummu. Total berarti 100 ribu, tapi 40%-nya itu orang baik yang akan Allah Ta'ala binasakan. Yusha berkata kemudian, ya Rabb, ha'ula'il asrar, famabalul akhyar. Ya wahai Rabb, ya Tuhan, wahai Allah, orang-orang jahat itu memang pantas mendapatkannya. Ha'ula'il asrar, pantas mereka dibinasakan oleh Engkau ya Allah. Famabalul akhyar, lalu namun bagaimana dengan orang-orang baik, kenapa juga keikut apa? Keikut di azab, keikut dihancurkan, dibinasakan. Maka kata Allah Azza wa Jalla, lam yaghdabu li ghadabi wa kanu yu'akilunahum wa yusharibunahum. Orang-orang yang baik itu, orang-orang yang soleh itu tidak marah seperti kemarahanku kepada orang-orang jahat tadi. Bahkan mereka makan dan minum bersama orang-orang tersebut. Ya. Yu'akilunahum wa yusharibunahum di sini. Pertama, lam yaghdabu li ghadabi. Pertama ini orang-orang baik ini tidak ada kecemburuan beragamanya gitu loh. Tidak ada kemarahannya ketika melihat kemungkaran, dibiarin begitu aja. Enggak ada kecemburuannya. Perasaannya itu kayak kok agama dipermainkan, enggak ada. Minimal itulah ya, itu dah ada. Minimal itu. Ya. Enggak ada gairahnya ke Islam. Ya baik-baik, beribadah, beramal. Tapi ketika Islam dilecehkan, enggak bergerak, enggak tergerak hatinya. Ya, namanya nahi munkar ada cara masing-masing ya jemaah sekalian. Kalau misalnya memang yang berbuat kemungkaran atau menyebar kemungkaran adalah penguasa muslim, maka ini treatmentnya ya beda, jangan disamakan dengan orang yang berbuat kemungkaran dari kalangan masyarakat umum ya. Karena untuk para imam, para penguasa itu treatmentnya itu dalam Islam tidak bisa disamakan dalam urusan nasihat. tetap harus ada yang menasehati, tetapi dengan cara yang proporsional. Taib, tidak ada rasa marah gitu. Biasa aja gitu melihat orang, biasa aja gitu. Ya, mereka tidak lam yaghdhabu li ghadabi. Mereka tidak marah seperti marahku. Tidak ada kemarahan sama sekali terhadap kemungkaran itu. Wa kanu yu'akilunahum wa yusharibunahum. Mereka melakukan mu'akalah dan musyarabah. Mu'akalah itu makan bareng, musyarabah itu makan bareng. Ini kinayah yang menunjukkan ini orang-orang baik ini tetap berserikat, bergaul dekat dengan orang-orang yang melakukan kemungkaran. Bergaul boleh, dalam artian kita tuh saling nyapa, ya ya, faddal. Tapi kalau bareng-bareng, ngopi bareng bahasa kita sekarang, ya duduk bareng gitu, ngeriung bareng dengan orang-orang yang berbuat munkar di dalam perbuatan kemunkarannya, maka orang-orang seperti ini juga akan kena. Juga akan kena yang seperti ini jemaah sekalian. Iya, akan kena. Enggak ada tanbih, enggak ada nahi munkar, didiemin aja. Ya ini juga akan kena nanti. Tapi kenanya yaitu binasa di dunia, adapun di akhirat derajatnya beda-beda ya. Itu. Kemudian disebutkan wa dzakara Abu Umar bin Abdul Barr an Abi Imran qal dari Ibnu Abdul Barr dari Abu Hizan dari Abu Imran dia berkata ba'athallahu azza wa jalla malakaini ila qaryah. Suatu ketika Allah Ta'ala mengutus dua malaikat ke suatu daerah. Untuk apa? Andamaraha biman fiha. Supaya malaikat ini menghancurkan daerah tersebut, kampung tersebut berserta penduduknya. Hancurkan itu. Itu Allah utus dua itu. Dan ini riwayat jika ini riwayat yang sebenarnya tidak sahih, tetapi bisa dimaknai faedahnya insyaAllah. Jadi Allah Ta'ala mengutus dua malaikat ke suatu kampung dengan tujuan agar membinasakan orang-orang di kampung itu. Fawajada rajulan qa'iman yusalli fil masjid fi masjidin. Maka kedua malaikat tersebut menemukan ada seorang pria yang salat di suatu masjid. Ada seorang pria yang sedang salat di suatu masjid. Maka kedua malaikat itu berkata, ya Rabb, inna fiha abdaka fulanan yusalli. Wahai Rabb, di kampung tersebut, di desa tersebut, ada seorang hambamu, sang fulan, itu sedang sholat. Maka berkata Allah Azza wa Jalla, damirha, yaitu kalian berdua tetap hancurkan semuanya. Wa damirahu ma'ahum, dan binasakan dia juga berserta dengan penduduk-penduduk lainnya sama. Fa innahu ma tama'ara wajhuhu fiha qattun. Kenapa? Karena sesungguhnya termasuk dia nih, sesungguhnya wajahnya dia ini, orang yang sedang salat ini, wajahnya tidak pernah marah karena aku. Maksudnya raut wajah hamba itu yang tadi salat sama saja tidak pernah menunjukkan rasa marah ketika melihat kemungkaran yang dilakukan oleh kaumnya. Minimal ada ekspresi marah gitu, minimal itu, minimal mengingkari, ada kemarahan gitu loh. Ya. Tapi malah ikut-ikutan, walaupun mungkin ikut di sini maksudnya bareng sepertemuan, walaupun enggak melakukan hal yang sama, tapi tidak ada rasa marah. Tidak ada kecemburuan, seolah-olah ridho gitu. Maka akan kena juga. Ini ibrah di sini, walaupun hadis ini bukanlah hadis sahih, tetapi ibrahnya bisa dapat. Maka hati-hatilah berkumpul dengan orang-orang yang fasik. Hati-hati berkumpul dengan orang-orang yang fajir. Hati-hati berkumpul dengan orang-orang musyrik pada pentas atau perbuatan kesyirikan mereka. Ya, hati-hati. Yang muskilanya misalnya, saya dulu ada driver yang beliau sudah berusia cukup, sekarang mungkin 60 mungkin, ya. Tapi beliau orang sehat, masya Allah. Dulunya supir truk, kemudian setelah selesai bekerja di supir truk kerja di salah satu bis pariwisata yang masyhur ya, bis pariwisata yang populer sekali bisnya. Ya, Nah kadang beliau ini nganter nganter apa? Nganter nganter jemaah wisata religius, ya. Jemaah wisata religius, ya. Diantar oleh beliau, ya kan memang ada apa, Pak? Oh iya, iya, iya saya kedinginan juga emang, masya Allah. Ini yang bikin saya ngantuk seperti tadi ini nih. Mata saya berat-berat gitu ya. Selain juga karena saya melihat beberapa jemaah ngantuk, jadi saya juga ikut ngantuk-ngantuk. Udah gitu tambah asik, masya Allah. Ya mungkin kalau jemaah sepakat semua tidur, saya juga ikutan, insya Allah. Nah, jadi beliau sendiri mengantar itu jemaah-jemaah itu diantar oleh beliau. Dan beliau orang yang mengingkari sebenarnya. Sebenarnya beliau, ya ini pengalaman pribadi beliau cerita ke anak. Ada berapa kali kita dia nganterin wisata religius ke kuburan-kuburan tertentu, ya. Itu sampai satu bis isinya umat semua itu. Bapaknya lakin cuma dia dong. Bener Ustaz kata dia, bandel-bandel itu umat itu. Saya udah tua kayak gini digoda oleh mereka, padahal mereka udah ada apa? Suami di rumah mereka masing-masing, tapi itu ngeri banget itu saat itu, serem itu. Ya Pak, gimana Pak? Satu bis ya. Udah pusing satu bis isinya perempuan semua, 60 pieces perempuannya itu. Ya dan dua perempuan aja kalau ngumpul, Pak, udah cerita, wah, aduh, habis, Pak, ya. Ini 60 orang semua cerita satu perjalanan ngobrol semua itu gimana rengatnya Pak pala itu. Udah gitu digoda-goda, ini bapak tua ini digoda-goda lah sama ibu-ibu yang majlis taklim itu loh. Ya kemudian ke kuburan keramat tertentu. Dan kadang-kadang di tempat ziarah itu kadang-kadang beliau pengen tahu gitu ngapain sih orang-orang sini, ternyata iya memang minta-minta. Minta-minta sama mayit itu terjadi. Ya. Nah, kalau keadaan seperti ini dilematis nih, kadang driver dilematis. Ya. Dia mau ngingkarin. Enggak mungkin gitu kan. Ini kerjaan saya ini, saya cuma disuruh sama bos. Tapi kok enggak diingkari ya? Gimana ya? Selalu terjadi. Nah, seperti itu. Ya. Makanya solusinya gimana ya? Akhirnya dia resign. Dia resign. Padahal itu ketika itu belum kenal pengajian loh, Pak. Maksudnya belum mengenal sunnah, belum mengenal dakwah. Ya orang awam yang memang seperti kita juga, orang awam yang mungkin dia dulu masalahnya di jalan itu seperti yang memang kehidupan bagaimana kehidupan para sopir yang dari provinsi lain, sopir truk itu bagaimana kehidupannya, dia tahu, beliau tahu semuanya itu. Dari kegelapan itu menuju ke yang lebih terang, tapi di situ menemukan kegelapan juga sampai dia kemudian itu geleng-geleng pernah suatu ketika ngedrive anak ya apa nyupirin anak dari suatu kajian pulang lewat daerah situ ya Cipayung Jakarta ya, kemudian itu ada apa namanya mungkin ada kuburan ya, dan itu banyak sekali peziarah-peziarah. Dia langsung bilang begini, ini hal yang tidak patut contoh sebenarnya. Ini penghuni neraka nih kata dia. Enggak boleh kayak gitu, Pak. Ih, saya tahu ini orang kayak gini, Ustaz. Saya tahu benar-benar. Jadi cerita itu yang tadi saya ceritakan. Apa yang terjadi biasanya mereka ke kuburan-kuburan keramat tertentu. Mereka itu minta beneran sama mayit itu minta beneran mayit itu. Iya Pak, tapi nggak jangan langsung kita bilang mereka penghuni neraka, atau kita kan nggak tahu akhir hayat mereka sebetulnya dapat hidayah kan, ya mungkin Allah kasih hidayah atau mungkin karena mereka nggak tahu kalau itu syirik mungkin, ya mungkin bagi mereka itu bukan minta kepada mayit tapi tawasul kata kiai mereka atau gimana, ya semoga Allah berhidayah Pak, tapi ya janganlah kita langsung ngomong itu penghuni neraka, walaupun kita tahu ya apa yang mereka lakukan mungkin itu ya, mungkin karena kejahilan atau semoga dapat hidayah. Nah, ketika seseorang misal cuman driver saja nih Pak, ya. Kemudian dilematisnya dengan keadaan seperti itu mengantar orang-orang menujunya ini, nggak ada pengingkaran, lah ini susah, dilematis kan? Mau kita larang ini udah job, part of job gitu kan? Masa kita di tengah jalan karena nahi munkar kemudian nggak, saya nggak mau nyetirin, lah nggak mungkin kan? Ya. Tapi kok didiemin, sakit hati kita. Nah ini bahaya sekali ya. Makanya memang mencari pekerjaan, memang sih banyak sekali sekarang pekerjaan yang tidak 100% terjamin kehalalannya ya. Iya, enggak 100% terjamin kehalalannya, tapi tetap halal gitu, pada asalnya halal. Cuma bagaimana nih caranya untuk lahimuka ini, yang ini yang sulit. Contohnya calon menjadi petugas atau kasir di minimarket. Apa hukumnya, Pak? Halal boleh. Boleh enggak bekerja itu? Boleh, laki-laki ya. Kalau perempuan sebenarnya enggak boleh kalau jadi frontliner seperti itu. Taib ala kulihal. Asalnya boleh, boleh. Taib, tapi kan di situ dijual. Misal di depan ya, biasa kan bagian depan ya. Berapa banyak macam sigaret, rokok. Lah, enggak bisa kan 100% halal. Maksudnya ada aja item-item yang sebenarnya diharapkan dalam Islam tetap dijual, dan dia kasir mau enggak mau apa orang beli, ya dia kasih itu kan. Gimana itu kan? Susah. Ya, yang seperti ini tetap kita katakan enggak bisa kita katakan oh ini haram, enggak bisa, karena secara global barangnya halal semuanya, kecuali yang beberapa kecil yang haram, berapa persen yang haram. Maka ya seperti itu. Nah, ada nisbat dan rasio yang memang haram. Ya. Lalu bagaimana nih kalau misalnya kerja di situ kemudian orang beli benda yang haram, ya seenggaknya nasihatin, atau seenggaknya raut muka tuh seperti enggak ridho. Ya, tapi orang kalau memang fitrahnya betul pengen yang halal 100% pasti enggak betah di tempat seperti itu kerjanya. Pasti pergi ke yang insyaallah yang halal 100%. Taib, kita lanjutkan. Al-Humaidi mengabarkan dari Sufyan bin Uyainah. Beliau berkata haddatsani Sufyan bin Sa'id bin Mis'ar, yaitu Sufyan Ats-Tsauri pernah memberitahu kepada Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Sa'id, yaitu Sufyan Ats-Tsauri berkata dari Mis'ar. Mis'ar ini pernah berkata anna malakan umira an yakhsifa biqaryatin, bahwa ada malaikat yang diperintahkan untuk membenamkan suatu daerah. Dari Tuhaq itu memang ada dalil-dalilnya menunjukkan malaikat itu ada yang memang diperintahkan untuk membalikkan bumi, membalikkan bagian bumi, dan itu kekuatannya itu seperti itu. Lihat ya, jadi manusia itu enggak seberapa ya. Malaikat ada yang bisa melakukan hal seperti itu. Kalau Allah Ta'ala perintahkan langsung dilakukan dan mudah. Kemudian an yakhsifa biqaryatin, ada malaikat yang diperintahkan untuk membenamkan suatu kampung. Jadi yakhsif itu khusuf, itu membalikkan ini loh. Yang tanah terus dibalikin gitu kayak kaum Lut itu. Ya. Kayak kisahnya adabnya untuk kaum Lut, dan juga di daerah Dieng itu apa namanya? Apa namanya di daerah Dieng, lupa lagi. Apa? Legetan apa? Namanya Legetan apa-apa gitu loh. Jadi ada daerah yang dulunya itu makmur, sukses, tapi penduduknya semuanya itu emang mereka berbuat syirik dan kufur kepada Allah, dan mereka minum khamar, pesta khamar dan seterusnya. Kami, saya, tim dan teman-teman itu pernah melewati itu, tapi bukan ke bukitnya, bukan ke desa, bukan ke tanahnya, tapi di bukit lain tuh ngelihat persis itu desa yang ada tugunya juga, desa yang dulu telah terjadi khosf, yaitu dibalikan di malam hari itu. Jadi kata beberapa penduduk desa itu, yang mereka juga menjadi tour guide kita itu ketika itu, ya maksudnya orang desa lah, ikhwan kita, itu memang sepertinya ada dari gunung lain, dari bukit lain itu, yang memang tanahnya itu apa namanya, keambil, kesaruk, ada tanah diginiin tanahnya terus ini ke apa tuh namanya, bukan kecomot ya, ya pokoknya kegini terus dibalik di ditimbun gitu. Orang-orang ini lagi pada pesta itu ya, orang ketika itu lagi memang lagi hujan, lagi apa, atau lagi enak-enaknya mereka tuh lagi. Tapi desas-desusnya adalah bahwasanya di sana banyak terjadi homoseksual gitu. Padahal enggak. Kalau menurut orang desa sekitar enggak bukan homoseksual. Dikait-kaitkan dengan homoseksual karena seolah-olah azabnya itu sama seperti azabnya kaumnya Lut, Nabi Lut alaihissalam. Tapi enggak. Bukan karena homoseksual, karena kesombongan mereka kepada Allah azza wajalla, karena syiriknya mereka, kufur nikmatnya mereka. Nah, hal ini bisa perintah Allah azza wajalla, malaikat yang mengoperasikan gitu, terserah Allah gitu. Maka kemudian malaikat itu sempat berkata, di sini katakan, ya Rabb inna fiha fulanan al-abid, di kampung itu ada si fulan sang ahli ibadah. Fa auhallahu ilaihi, maka Allah wahyukan kepada malaikat tersebut, an bihi fabada fa innahu lam yatama'ar wajhuhu fi sa'atin lam yatama'ar wajhuhu fiyya sa'atan qat. Maka ya Allah, sesungguhnya daerah itu terhadap fulan yang beliau ini seorang ahli ibadah, gimana nih? Maka Allah pun mewahyukan kepadanya, mulailah dengan membenamkan fulan tadi. Malah justru fulannya ini yang ahli ibadah ini yang paling pertama yang kena. Sesungguhnya raut wajahnya tidak pernah marah karena aku. Itu sebabnya. Memang ini riwayat dari tabi'in, bukan hadis Nabi SAW. Tapi kita ambil ibrahnya dan ini hak. Ya. Di dalam Musnad Imam Ahmad rahimahullah disebutkan juga dalam riwayat Abu Bakar bahwa saya bisa saja azab itu umum untuk semuanya ketika memang tidak ada yang nahi munkar. Ya. Jadi karena raut wajahnya tidak pernah marah karena aku. Jadi ada konser ada apa, udah biasa aja kayak enggak ada apa-apa. Enggak ada kecemburuan agama di hatinya, ya. Ibnu Abi Dunya menyebutkan dari Wahab bin Munabbih, beliau berkata, "Lamma asaba Dawudul khathiah." Ketika Nabi Daud alaihissalam melakukan kesalahan, beliau berkata, ya Rabbi ighfirli, wahai Rabbku, ampunilah aku, ampunilah saya. Qal, qad ghafartu lak, maka berkatalah kemudian, aku telah mengampunimu. Walzamtu araha bani Israel, aku menetapkan aib tersebut kepada bani Israel. Maka kemudian berkata Nabi Daud AS, ya Rabbi, kaifa wa antal hakamul adl, la yadlimu ahada. Ana a'mal al-khati'ah wa tulzimu 'arha ghairi. Wahai Rabbku, bagaimana kau bisa terjadi sedangkan engkau Maha bijaksana lagi Maha adil? Engkau tidak menzalimi seorang pun. Kan saya melakukan kesalahan ya Allah. Tapi mengapa engkau mengukuhkan aibnya kepada selainku, yaitu kepada orang-orang Bani Israel, kan yang berbuat salah saya? Kenapa mereka yang kemudian dapat tumbalnya, jadi ya, pekorbannya? Maka Allah pun menjelaskan kepadanya, yaitu innaka lamma alim amiltal khathiah lam yu'ajjilu 'alaika bil inkar, karena sesungguhnya mereka tidak segera mengingkari perbuatanmu ketika kamu berbuat kesalahan. Itu sebabnya mereka itu akan mereka Allah cakap. Jadi orang yang berbuat kesalahan itu kemudian taubat misalnya, tapi orang-orang sekitar itu dapat laknatnya dari Allah azza wajalla. Dengan apa? Dengan sebab apa? Dengan sebab orang-orang tersebut apa? Orang-orang tersebut itu ketika melihat Nabi Daud, ketika melihat orang yang berbuat kemungkaran, mereka enggak ada yang bersegera untuk mengingatkan gitu. Maka mereka dicela dengan itu. Walaupun Nabi Daud kemudian taubat kepada Allah Ta'ala, tapi orang-orang ini juga melakukan dosa. Jadi ada perbuatan dosa secara zat, dan ada perbuatan dosa lainnya berupa apa? Melihat perbuatan dosa itu ada tapi tidak diapa-apain, dibiarin begitu aja, itu juga dosa tersendiri. Dan biasanya malah justru dosa yang ini lebih kolektif dibandingkan dosa yang pertama. Dosa yang pertama paling satu orang dua orang yang melakukan dosa, sisanya ya ngeliatin doang biarin gitu. Lah ini dosa kolektif nih, kemajmuan ini gak ada satupun yang mengingatkan, maka mereka semua mendapatkan azab dan kemarahan dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Sebagaimana ada misal di lapangan ada di suatu daerah di Jakarta, lapangan kalau malam itu gelap itu lapangan. Ya, jadi ada bagian yang dekat dengan jalan gang gitu. Tapi ada juga di bagian pojok yang mana di sana itu gelap. Tapi kalau misalnya dari jalan seberang itu merhatiin gitu gelap itu bisa kelihatan ada orang di situ, misalnya bisa kelihatan. Ya, suatu dan beberapa kali kasus di situ terjadi apa? Di lapangan loh, ini di lapangan, di malam hari, di bagian yang sudut yang agak gelap, itu di lapangan di rumput-rumput itu yang rumputnya juga enggak tinggi, enggak bukan ilalang. Itu terjadi perzinahan. Ya, dengan cara perzinahan gitu situ. Dan di seberang itu, di seberang di jalan gang itu yang bagian terang, itu beberapa ada orang nongkrong di situ sambil apa? Sambil ngeliatin ke sudut sana gitu loh, ngeliatin aja gitu. Dan orang yang berzina itu apa? Ya terusin aja ngelakuan itu, diliatin. Dan mereka nggak ada yang apa? Nggak ada yang datengin, menegur, nggak ada. Malah justru nonton di keremangan-keremangan itu tuh, lihat tuh orang lo ya apain tuh, nah, kayak gitu. Ya. Dan sekarang ya masya Allah ya, bukan hanya perzinahan ya. Ya terlalu banyak hal, terutama di gedung-gedung, di kantor-kantor, di stasiun-stasiun televisi dan semisalnya, dipertontonkan semua. Pasangan suami istri, dia artis, ya istrinya dipegang-pegang oleh artis lain, ya sengaja menguji kecemburuan suaminya, dan suami tetap bertahan senyum-senyum aja, walaupun hatinya itu sebel, gitu loh. Tapi ini dipertontonkan ini. Membiarkan kemungkaran itu terjadi, istri dia apa-apain, enggak mengekspresikan kecemburuan dan marah, enggak ada sama sekali. Itu terjadi ya, dayus-dayus seperti ini. Ya maka masya Allah zaman sudah seperti ini. Minimal kita itu dalam bergaul ya jemaah sekalian, minimal jangan berkecimpung di tengah-tengah orang-orang yang seperti ini. Karena kalau misalnya terkena azab, ya kita juga dapat azabnya, sebagaimana tadi riwayat-riwayat yang disebutkan. Maka bukan hal yang ringan ketika kita ternyata menjadi orang pertama kena azab gara-gara kita itu ngumpul bareng dengan orang-orang yang sedang bermaksiat dan kita tidak melakukan apapun dari tindakan, minimal raut wajah tidak ada perubahan sama sekali. Maka inilah yang disebutkan dalam beberapa riwayat. Memang riwayat-riwayat tadi kita sebutkan itu bukanlah riwayat-riwayat yang bisa dikatakan sanadnya itu sahih. Ya, tapi Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan berapa rentetan riwayat ini untuk mengambil faedah darinya, sebagaimana dalam hadis yang sahih dan ayat yang tadi kita sebutkan, la'ina alladhina kafaru min bani Israil ala lisan Daud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahuna 'an munkarin fa'aluhu labisa ma kanu yaf'alun. Ya, mungkin untuk materi kita cukup sampai situ insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Apakah sudah surup, Pak? Sudah. Sudah masuk surup ya? Sudah ya? Sudah, kita cukup sampai sini insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.